hatiku tak tertahan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.